Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah, kemarin ketika diadakan tabligh akbar dan penggalangan dana untuk Palestina, ternyata subhanallah luar biasa, benar-benar di luar perkiraan kita. Mungkin sebagian kita menyangka paling-paling dapat 10 juta atau 20 juta. Tapi ternyata di luar dugaan, uang tunai yang didapatkan 136 juta lebih, ditambah lagi dengan emas-emasan yang banyak, perhiasan banyak sekali. Kemudian juga ada jam tangan, kemudian HP dan yang lain-lainnya. Sehingga dana yang terkumpul semuanya sampai ketika dikirimkan kemarin hari Kamis 393.400.000. Subhanallah, luar biasa. Ini dana yang tidak kecil, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat itu masih banyak kebaikan pada mereka. Masih banyak kebaikan pada masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati nurani. Dan yang lalu hari Kamis ditransfer oleh saudara Ammar Muhammad Bafana, ditransfer melalui antar rekening, dan kebetulan saya ada di Jakarta dengan Ustadz Muhammad Soleh Drehem, Ketua IKD dan sekaligus Ketua KISPA Jawa Timur. Sekalian di sana meminta tanda bukti penerimaan dari yang telah diserahkan kepada mereka. Rencananya kepada KISPA saja, namun ternyata ada beberapa organisasi yang juga terjun di jalur Gaza, dan KISPA juga sama-sama kerjasama dengan mereka. Di antaranya Bulan Sabit Merah Indonesia yang sudah masuk di jalur Gaza, kemudian juga Komnas Rakyat Palestina. Komnas untuk Rakyat Palestina yang ketuanya adalah Pak Suripto yang datang ke sini tempo hari itu. Akhirnya diputuskan untuk dibagi tiga, yang 200 juta diberikan ke Bulan Sabit Merah Indonesia, langsung diterima oleh ketuanya Bapak Dr. Basuki. Beliau baru pulang dari Palestina, baru pulang beliau, dan beliau mengatakan butuh dana yang banyak. Bahkan baru saja beli ambulan di sana, beli ambulan. Kemudian juga langsung diberi tanda terima, bahkan diberi piagam oleh beliau atas nama Jamaah Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang. Kemudian yang 100 juta diberikan kepada KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, dan langsung diterima oleh sekjennya yaitu Ustadz Ferry Nur. Kita datang kantornya di Tanah Abang, dan beliau orangnya sangat sederhana, naik sepeda motor biasa seperti itu. Kemudian yang sisanya 93.400.000 diberikan kepada Komnas, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, KNRP. Dan juga diterima oleh ketuanya langsung, Bapak Suripto. Dan ketiga-tiganya mempunyai spesialisasi masing-masing. Ada yang pengobatan, ada yang ini dan ada yang itu, macam-macam. Mereka butuh dana banyak, dan mereka tidak bisa bergerak kalau tidak ada dana. Rencana banyak, tapi kalau enggak ada dana, enggak jalan semuanya. Jadi mereka nunggu dana. Ketika diberikan kepada mereka dana bantuan dari jamaah-jamaah semuanya, itu senangnya luar biasa. Dan bagi mereka itu jumlah yang bukan kecil, jumlah yang sangat besar sekali. Dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua yang nyumbang oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik, diberi barokah. Karena ini adalah kewajiban kita, wajib. Soal kalah menang itu bukan urusan kita, urusannya Allah. Yang penting adalah kewajiban kita. Kewajiban kita membantu semampu kita. Sampai sekarang ini yang sudah gugur sebagai syuhada 1200. Jadi terus berlanjut, satu hari 50, 60. Kadang ketika Zionis Yahudi meninggalkan satu tempat di jalur Gaza, di sana sudah banyak mayat ditemukan, ratusan. Dan kebanyakan anak-anak kecil dan orang-orang perempuan. Yang terluka 5.000 lebih. 5.000 lebih. Dan dana-dana itu alhamdulillah bisa masuk jalur Gaza. Walaupun jalur-jalur resmi ditutup, tapi ada jalur-jalur tidak resmi. Ada banyak terowongan-terowongan. Bahkan memasok senjata juga masih bisa. Dan untuk beli senjata itu butuh dana yang besar. Senjata itu butuh dana besar. Satu roket itu berapa? Berapa puluh juta harganya. Kemudian setelah itu dari pihak Bulan Sabit Merah Indonesia menghubungi saya, diminta untuk wawancara di TV One. Tapi saya bilang saya pulang, karena waktunya itu Jumat malam. Saya bilang saya pulang. Ya sudah kalau gitu, bagaimana kalau via telepon? Oh tidak apa-apa kalau via telepon. Ternyata benar, malam hari jam 11 kurang 1/4 kurang lebih, hari Jumat malam kemarin, malam Sabtu, saya di kereta Gajayana ditelepon dari TV One langsung memberikan komentar tentang Palestina. Yang saat itu di sana diadakan penggalangan dana. Ya sudah, kita berikan komentar tentang dana yang dikumpulkan dari Jamaah Masjid An-Nur Jazalan dan Radio Dakwah yang hampir mencapai 400 juta. Kemudian juga motivasi mereka supaya mau nyumbang untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Alhamdulillah malam itu terkumpul 2 miliar bahkan lebih, dikumpulkan oleh TV One saat itu. Alhamdulillah. Dan inilah sekali lagi kewajiban kita. Soal kalah, menang, hancur, utuh itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita tidak melaksanakan itu, kita nanti berdosa semuanya. Ya itulah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, bangsa Yahudi telah banyak oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Dan insya Allah tiap-tiap kajian saya, kalau sudah selesai satu permasalahan, kalau nanti ada sisa waktu, kita bahas sifat-sifat Yahudi yang ada di dalam Al-Quran. Sisa waktu yang ada kita bahas itu, supaya kita tahu, ya itulah Yahudi. Jangan kaget kalau PBB tidak diabaikan, membantai anak kecil, membantai perempuan, itulah Yahudi, tidak kaget. Dari dulu segitu itu Yahudi. Perjanjian dengan Yahudi percuma, tidak ada faedahnya. Mereka suka melanggar janji, mereka berkhianat. Dan nanti kita akan tahu seperti apa sifatnya Yahudi itu. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, pembahasan kita tentang ensiklopedia larangan. Kita masih berada di kitab Tauhid bab yang nomor 6, yaitu babun nahyi an sabbid dahri, bab larangan mencaci maki masa. Masa, masa itu adalah hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, siang dan malam. Mencaci maki masa. Dibacakan dulu hadis-hadisnya, kemudian penjelasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Hadis qudsi. Yu'dini ibnu Adam, anak Adam yaitu manusia menyakiti aku, kata Allah. menyakiti Allah ya. Maksudnya adalah dia melakukan hal-hal yang tidak selayaknya diucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, dia manusia mengatakan, ya kaifatad dahr, duhai sialnya masa. Fala yaqulanna ahadukum ya kaifatad dahr, maka janganlah seorang dari kamu mengucapkan duhai sialnya masa. Fa inni anad dahru, karena sesungguhnya akulah yang mengatur masa. Uqallibu lailahu wa naharahu, aku membolak-balik malam dan siangnya. Fa in syi'tu qabattuhuma, kalau aku berkehendak aku akan menggenggam keduanya. Kemudian dalam riwayat ini, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih, lafadznya berbunyi, la tasubbud dahra fa innallaha 'azza wa jalla qala ana ad-dahru. Jangan kamu mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla berkata, aku adalah masa, maksudnya aku yang mengatur masa. Al-ayyamu wal layali li ujaddiduha wa ubliha. Hari-hari, siang-siang dan malam-malam itu milikku. Aku memperbaharuinya dan menjadikannya lewat. Jadi yang satu lewat, yang satu datang, berputar terus. Yang menjadikan berputar itu Allah. Wa ati bil muluki ba'dal muluk, dan aku yang mendatangkan raja setelahnya raja. Setelah raja ini ganti raja itu. Semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lafaz yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kamu mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah dialah masa. Maksudnya dialah yang mengatur masa. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Abi Asim dengan sanad yang hasan, lafaznya berbunyi, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, 'azza yang maha perkasa, wa jalla yang maha agung berfirman, yashtumuni ibnu Adam, ibnu Adam mencaci maki aku, anak manusia mencaci maki aku, wa yaqul wa dahra, dia mengatakan, aduhai sialnya masa, wa anad dahru wa anad dahru, dan aku adalah masa, dan aku adalah masa, maksudnya adalah aku yang mengatur masa. Di sini ada jelas sekali larangan mencaci maki masa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para ulama mengatakan mencaci maki masa itu ada 3 macam. Kalau kita bicara mencaci maki masa ada 3 macam. Yang pertama-tama adalah kita berbicara tentang masa, tapi tujuannya bukan mencaci maki, tujuannya adalah menghabarkan, memberitahukan. Masa itu kan siang, malam, pagi, sore, musim dingin, musim panas, musim hujan, musim kering, musim salju, itu kan masa semuanya namanya ini. Lah kalau kita memberitahukan tidak apa-apa. Misalnya hujan terus, sekarang ini kok hujan terus ya? Bukan mencaci maki, tapi kita cuma memberitahu saja. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemudian juga seperti kita mengucapkan, hari ini panas ya, karena memang panas. Hari ini panas ya, Malang sekarang panas ya. Tidak ada niat mencaci maki, niat kita hanya khabar, memberitahukan. Ini tidak apa-apa, boleh. Sebagaimana di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf ketika menafsirkan mimpi itu mengatakan, tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syihadun. Kemudian datang setelah itu 7 tahun yang sulit. 7 tahun yang sulit. Bukan beliau mencaci maki masa, 7 tahun bukan, tapi 7 tahun yang saat itu penuh dengan kesulitan pemberitahuan maksudnya. Ini tidak apa-apa. Sebagaimana juga ucapan Nabi Lut, hadza yaumun 'asyib, ini adalah hari yang 'asyib, yang sulit, seperti itu. Memberitahukan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah mencaci maki masa karena memang dia meyakini bahwa masalah yang bisa ngatur, bahwa masa itulah yang ngatur. hari ini hari tidak enak. Apa hari ini? Hari ini adalah hari tidak enak. Karena dia meyakini yang menyebabkan hari tidak enak itu adalah ya hari itu. Ini sering yang terjadi di ucapan-ucapan para penyair, ucapan para penyanyi. Jadi kalau memang dia meyakini bahwa yang mengatur ini adalah memang masa, masa mengatur dengan sendirinya, dia menjadi maki masa dengan keyakinan bahwa masa itulah yang memberikan manfaat, masalah yang memberikan madharat, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Karena dia menjadikan masa yang merupakan makhluk sebagai khalik, seakan-akan masa yang berpengaruh. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, mencaci maki masa, dia tidak meyakini bahwa masa itulah yang melakukan, dia meyakini yang melakukan itu Allah. Fa'ilnya Allah, yang melakukan semuanya Allah, yang ngatur semuanya Allah, tapi memang dia mencaci maki masa karena tidak suka dengan masa. Mungkin karena panas, oh, apa ini panas, enggak enak, saya enggak senang ini. Ya, apa ini hujan terus, enggak enak, pakaian enggak kering semuanya. Dicaci maki masanya. Walaupun dia yakin itu adalah yang mengatur Allah, maka ini dia masuk dalam sesuatu yang haram, yang dilarang. Karena dia masih meyakini bahwa yang menciptakan, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, dia masih belum terjerumus dalam kekafiran, tapi dia melakukan sesuatu yang diharamkan, mencaci maki masa. Ada atau tidak seperti ini? Ada atau tidak? Ada loh, banyak menjadi maki masa. Terutama kalau panas, malam biasanya dingin panas. Apa enggak enak sekarang ini? Panas ini, ya itu haram. Haram. Karena yang ngatur itu adalah Allah. Berarti mau enggak mau berarti kita menjadi maki yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberitahukan khabar tidak apa-apa. Dan ini banyak di syair-syairnya para penyanyi. Tukang-tukang bikin puisi itu banyak. Ya mungkin dia gagal dalam cintanya, lalu dia bikin puisi bahwa hari-harinya enggak ada artinya semuanya macam-macam, dia caci maki hari-hari. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di situ ada kata-kata bahwa kalau manusia mencaci maki masa itu berarti menyakiti Allah. Yu'dini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku, menyakiti Allah. Allah itu maha suci. Kita tidak bisa mengganggu Allah, kita tidak bisa mencelakakan Allah, kita tidak bisa memberikan madarat kepada Allah maha suci. Cuman maksudnya di sini adalah kita mengucapkan sesuatu yang tidak layak didengar, yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita mencelakakan Allah maha suci Allah. Seperti apa contohnya? Seperti di dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Allah berfirman, "Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka itu dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan Allah telah menyediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Menyakiti Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, tapi Allah sendiri enggak tersakiti. Allah maha suci, maha suci, maha besar. Cuman perbuatannya dia itu salah, tidak benar. Dia menyimpang, menisbahkan kepada Allah yang tidak layak untuk Allah. Justru orang itulah yang disakiti nanti, akan mendapat hukuman, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tidak akan bisa memberikan madharat kepada Allah, mencelakakan Allah tidak mungkin bisa. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 176, innahum layyadhurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan bisa memberikan madharat kepada Allah sedikit pun. Kemudian juga di dalam hadis qudsi yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Hai hamba-hambaku, kamu tidak akan bisa menyampaikan madharat kepadaku sehingga kamu bisa mencelakakan aku. Tidak mungkin bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya menyakiti Allah. Mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lalu telah disinggung tentang kata-kata Ibnu Adam. Ibnu Adam, wahai anak manusia, ini adalah dalil yang terbaik untuk membantah teori Darwin bahwa kita manusia anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia dan bukan kera. Sudah jelas, cukup seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang yang mencaci maki masa, di dalamnya itu ada tiga kerusakan yang ditimbulkan. Tiga kerusakan mencaci maki masa. Kerusakan yang pertama, dia mencela sesuatu yang tidak selayaknya dicela. Panas, apa salahnya panas? Dingin, apa salahnya dingin? Hujan, apa salahnya hujan? Hujan makhluk Allah, dia tunduk kepada Allah, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Jadi berarti mencela sesuatu yang tidak selayaknya dicela. Karena itu orang yang mencela masa, sebenarnya dialah orang yang tercela. Dialah orang yang layak untuk dicela. Kemudian yang kedua, kerusakan yang timbul yang kedua dari mencaci maki masa. Orang yang mencaci maki masa, dia terjerumus dalam kesyirikan kalau memang dia meyakini bahwa masa itu bisa memberi manfaat dan memberikan madarat. Syirik. Masa bisa memberi manfaat dan madarat. Ini adalah hari yang sial. Ya. Kan ada kan manusia gitu, hari apa? Hari sial. Kalau memang dia meyakini adalah hari sial, syirik. Hari enggak tahu apa-apa. Kemudian yang ketiga, kerusakan yang ketiga ditimbulkan bahwa orang yang mencaci maki masa berarti dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang ngatur masa itu semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Jathiyah ayat nomor 24. Di sana Allah menceritakan kaum yang dikenal dengan Ad-Dahriyun. Dahriyun, orang-orang yang tidak beriman. Mereka meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Sehingga yang ada itu adalah orang lahir, tumbuh besar, lalu mati. Ma hiya illa arhamun tadfa' wa ardun tabla'. Kehidupan ini tidak lain hanyalah rahim yang mengeluarkan dan bumi yang menelan. Selesai. Orang lahir, tumbuh besar, mati, dikubur, selesai. Allah berfirman tentang mereka, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan tiadalah kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja. Kami mati dan kami hidup, tiadalah yang membinasakan kami kecuali masa. Oh, ini enggak beriman. Ini juga banyak. Ini kafir, ini musyrik. Dia tidak beriman kepada Allah. Allah itu tidak ada. Yang ada itu orang lahir, tumbuh besar, mati, selesai. Tidak ada kehidupan lagi dan kehidupan di dunia. Orang kalau punya keyakinan gini, ini ruginya bukan main. Rugi yang bukan main ruginya. Orang yang tidak iman dengan akhirat, tidak iman dengan akhirat, sehingga dia itu tidak beramal untuk akhirat. Ternyata setelah dia mati, akhirat itu ada. Rugi apa enggak orang ini? Dia enggak percaya. Diberitahu akhirat ada, surga itu ada, neraka itu ada, semuanya ada. Enggak percaya. Adab kubur ada, fitnah kubur ada, nikmat kubur ada. Enggak percaya, enggak mau iman. Setelah dia mati, ternyata ada semuanya. Rugi. Rugi. Sebaliknya kalau orang iman, lalu dia beramal soleh. Ketika dia beramal soleh saja, hidupnya tenang. Karena orang kalau beramal soleh itu hidupnya tenang, sesuai dengan hati nurani, tenang, damai. Setelah mati, ternyata ada betulan, ternyata ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur, ternyata ada surga, ada neraka. Untung dia, alhamdulillah. Seandainya tidak ada, dia tidak rugi. Ketika orang amal soleh, rugi apa tidak? Tidak rugi sama sekali. Jadi orang kalau tidak iman itu ruginya banyak, rugi dunia, rugi akhirat. Orang iman tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, iya, zaman jahiliyah itu banyak orang yang mencaci maki masa dan ini sering diikuti oleh para tukang syair yang membuat lagu-lagu, musik-musik, orang yang mencaci maki masa ini menunjukkan dha'fuddin, agamanya lemah, imannya lemah, akidahnya lemah. Ya. Mencaci maki masa. Sama dengan orang, kalau dia dikasih orang, memuji yang ngasih itu luar biasa. Kalau tidak dikasih orang, mencaci maki luar biasa. Ini imannya lemah. Karena dia punya keyakinan yang memberi dan yang tidak memberi adalah orang itu. Padahal kalau iman yang kuat, yang memberi itu Allah. Kalau ada orang memberi, berarti yang memberi Allah. Cuman dia itu perantara saja. Kita berterima kasih. Kalau tidak memberi, yang tidak memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dha'ful iman, imannya lemah, agamanya lemah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Terus apa hubungannya dengan tauhid bab ini? Hubungannya dengan tauhid karena orang-orang ahli syirik, orang-orang musyrik, mereka selalu mencaci maki masa. Karena itu berarti di antara bukti orang bertauhid, dia tidak akan mencaci maki masa. Ahli tauhid berbeda dengan orang-orang musyrik yang mencaci maki masa seperti itu. Kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Musim dingin yang buat Allah, musim panas yang buat Allah. Hari bagi kita hari baik menguntungkan, itu dari Allah. Hari bagi kita buruk tidak menguntungkan, merugikan, itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya keburukan kita tidak boleh menisbahkannya kepada Allah sebagai bentuk adab akhlak saja kepada Allah. Tapi sebenarnya wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kami beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah. Cuma dalam lafadznya, kalau yang baik kita bilang dari Allah, kalau yang buruk lafadz-lafadznya diucapkan bukan dari Allah, untuk menghindari adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu bi yadayhi wasyarru laisa ilaihi. Kebaikan semuanya di tanganmu wahai Allah dan keburukan tidak dinisbahkan kepadamu. Ini adab, ini akhlak. Kalau kita lihat ucapan Nabi Ibrahim, alladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu kata-kata mengandung adab yang luar biasa. Allah itu yang menghidupkan aku, mematikan aku. Allah yang memberi makan aku, memberi minum aku. Semuanya Allah, ini kebaikan. Makan dari Allah, minum dari Allah, menghidupkan Allah, mematikan Allah. Tapi ketika yang tidak baik, wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan apabila Allah menyakitkan aku, maka dialah juga yang menyembuhkan aku? Padahal yang membuat sakit ya apa? Yang membuat sakit Allah, tapi ini adab, ini akhlak. Ketika yang buruk, Nabi Ibrahim tidak mengatakan apabila Allah membuat aku sakit, tidak. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini adab yang luar biasa, termasuk juga di surat Al-Kahfi, kalau kita lihat ya, tentang yang Nabi Khidir membunuh anak kecil, kemudian tentang merusak perahu, kemudian tentang memperbaiki tembok yang hampir runtuh. Antum lihat itu susunan-susunannya, semuanya berbeda. Kalau yang membunuh anak, kemudian juga yang melubangi perahu itu tidak dinisbahkan kepada Allah. Tapi ketika memperbaiki tembok dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perbuatan yang baik. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 168, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan supaya mereka itu yarji'un, kembali kepada Allah. Yang baik menyenangkan dari Allah, yang tidak baik tidak menyenangkan juga dari Allah. Tujuannya apa? Kita kembali kepada Allah. Kembali. Ada orang dia tidak bisa baik kecuali kalau diberi kebaikan saja. Ada orang dia tidak bisa baik kecuali diberi keburukan saja. Dan Allah Maha tahu. Orang ini kalau diberi kaya dia akan rusak, maka dikasih miskin saja supaya tidak rusak. Itu Allah yang tahu. Orang ini kalau dikasih miskin dia rusak, dikasih kaya saja supaya tidak rusak. Allah tahu. Orang ini kalau sehat, dia itu luar biasa sombongnya, Jadi sakit saja, saya tidak sombong. Orang ini kalau dikasih sakit, dia tidak karu-karuan. Maka dari itu dia dikasih sehat saja supaya baik. Semuanya dari Allah, kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dan syukur, yang berat yang mana? Beratan mana sabar sama syukur? Beratan mana? Beratan mana kira-kira? Berat syukur. Kebanyakan orang diuji dengan susah itu sabar. Tapi ketika diberi nikmat, banyak yang tidak bersyukur. Karena syukur lebih berat daripada sabar. Sehingga Salafus Saleh mengatakan, kunna ubtulina bidzarra fasabarna wa ubtulina bisarra falam nasykur. Kami diuji dengan susah, kami sabar. Tapi ketika diuji dengan senang, banyak yang tidak syukur. Jujur saja, sabar itu gampang. Apalagi sabar-sabar terpaksa ya. Karena sabar itu ada sabar ittirori, ada sabar yang ikhtiari. Ada sabar yang istilah sabar terpaksa, mau enggak mau ya sabar. Ada sabar yang pilihan. Sabar yang ittirori, sabar terpaksa harus sabar, itu menghadapi takdir Allah. Sakit mau enggak mau ya sabar. Sabar enggak sabar ya kamu sakit, iya kan? Sehingga kalau enggak sabar rugi, yang wis sabar ya. Sabar ittirori. Miskin, sabar mau sabar enggak sabar ya miskin. Iya. Ya sudah sabar aja. Ittirori terpaksa. Tapi ada lagi sabar pilihan. Ini yang luar biasa. Dia disuruh milih, kamu bisa milih ini, milih ini. Milih mana? Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Itu sabar ikhtiari yang derajatnya sangat tinggi. Nabi Yusuf pemuda yang kuatang, digoda oleh istri Al-Aziz, perempuan yang cantik. Sama-sama senangnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama senangnya. Tiap hari ketemu di istana, pintu tertutup, tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu. Kalau berbuat pun ya, lancar-lancar saja. Bahkan diancam, kalau tidak mau melayani aku, kamu tak ancam, aku akan merusak namamu, macam-macam. Ini bisa milih zina atau tidak. Inilah sabar yang hebat. Namanya sabar ikhtiari. Sabar yang luar biasa derajatnya. Seperti juga hidup sederhana. Hidup sederhana itu ada yang terpaksa, ada yang pilihan. Kalau yang terpaksa itu memang dia tidak punya apa-apa. Yang terpaksa sederhana, karena memang tidak punya apa-apa. Mau mewah tidak punya. Terpaksa sederhana. Tapi ada lagi orang yang sederhana pilihan. Dia mau kaya bisa, mau mewah bisa, tapi saya pilih hidup sederhana. Inilah yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh Allah disuruh milih. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, terserah kamu milih yang mana. Milih jadi raja sekaligus nabi kayak Nabi Sulaiman, ataukah jadi abdun, hamba biasa sekaligus nabi. Rasulullah milih, saya jadi hamba biasa saja sekaligus nabi. Bahkan di antara doa-doa beliau mengucapkan, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu hanya yang pokok-pokok saja. Minta sederhana. Demikian pula kesederhanaan para ulama, ini adalah pilihan. Berbeda dengan ahli dunia. Ahli dunia ketika sederhana, karena memang terpaksa sederhana, enggak punya, mau diamalkan. Tapi kalau ulama sederhana, pilihan. Karena ulama bukan orang bodoh, dia orang pintar, dia orang cerdas, dia tahu pintu-pintu menuju dunia, dia tahu. Tapi memang dia milih hidup sederhana, pilihan. Sederhana adalah pilihan. Kebaikan dan keburukan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman pula ayat yang hampir mirip maknanya di surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan cobaan kepada kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian supaya kamu kembali. Kita lihat di sini ya, selalu ada kata-kata supaya kembali kepada Allah, kembali sadar, diberi nikmat syukur, alhamdulillah, kembali kepada Allah. Diberi musibah, sabar, kembali kepada Allah. Ada orang itu tidak sadar sehingga dia mendapat pukulan yang keras dulu, pukulan keras, tes, baru sadar. Itu bukan berarti Allah benci, Allah cinta. Karena dia tidak sadar kecuali dikasih pukulan yang keras dulu, baru sadar. Biasanya orang itu terlena, tidak sadar, sehingga dia mendapat sesuatu yang sangat menakutkan dia, yang membuat dia benar-benar tersentak, lalu sadar. Mungkin ada orang itu, apalah, dia ahli maksiat, dia dolim luar biasa, lalu oleh Allah disadarkan. Bagaimana sadarnya? Masih penyakit yang parah, langsung ketika sakit dia mikir, dia sadar. Itu adalah Allah cinta. Itulah diantara bukti nama Allah Al-Latif. Al-Latif wa huwa al-latiful khabir. Allah Latif, Maha lembut. Allah kadang menyampaikan kebaikan, tampaknya Allah bersikap keras kepada kita. Tapi di balik kerasnya Allah itu banyak kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, ad-dahr itu bukan nama Allah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa di antara nama Allah itu ad-dahr. Sehingga dia menyebut ya dahru wahai masalah. Bukan. Karena banyak riwayat yang mengatakan bahwa ad-dahru itu ada sambungannya, yaitu ukul libut dahr, aku yang membolak-balik masa, aku yang mengatur masa. Ya, saya kira pembahasan dari kitab ini cukup di situ saja. Berikutnya nanti kita masuk bab yang nomor 7, tafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan ayat-ayat Allah. Ini bab tafakkur ini penting, dan insyaallah nanti kita bahas panjang lebar tentang bab tafakkur itu. Sekarang kita masuk pembahasan tentang sifat-sifat orang Yahudi. Di antara sifat-sifat orang Yahudi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 75, sifat Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma tumta 'alaihi qa'ima." ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سبحان الله. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi. Ahli kitab ada dua ya, Yahudi dan Nasrani. Ini maksudnya adalah Yahudinya. Nasrani enggak masuk di sini. Di antara ahli kitab dari kalangan Yahudi ada yang apabila kamu berikan amanat kepada mereka, kamu titipkan kepada mereka harta yang banyak, ada yang jujur tanpa khianat mengembalikan harta itu kepadamu, ada pula yang apabila kamu berikan titipan harta yang banyak maka dia tidak jujur. Dan kebanyakan adalah tidak jujur. Termasuk kalau kita membaca cerita sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu kisah masuk Islamnya sangat indah. Beliau masuk Islamnya bukan kebetulan, beliau mencari, beliau belajar agama-agama Yahudi, Nasrani. Ternyata beliau mendapatkan mereka itu banyak yang menipu, menimbun. Kayaknya itu ahli ibadah luar biasa, padahal di tempat-tempat peribadatannya menimbun harta, emas dan perak banyak. Jadi orang-orang nyumbang dikorupsi semuanya. Akhirnya Salman Al-Farisi tidak percaya. Wah, agama kok gini, pemimpin agama kok seperti ini. Akhirnya tidak percaya. Sampai beliau cari-cari agama, dan ketika belajar Islam beliau benar-benar puas, dan beliau mengucapkan syahadat masuk Islam, dan beliau sangat cinta kepada Rasulullah SAW, dan beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Salmanu minna ahlul bait. Salman Al-Farisi adalah termasuk ahlul bait kami, keluarga kami. Kemudian orang Yahudi punya keyakinan, keyakinan yang parah bahayanya. Punya akidah yang salah. Apa akidah mereka? Ini. Zalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiina sabil. Ini keyakinan mereka. Ya inilah yang terjadi sekarang ini. Yaitu Yahudi mengatakan wasababu zalika 'aqidatun fasidatun taj'aluhum yastahilluna amwalal 'arab bil batil. Wa yaquluna laisa 'alaina fi akli amwalihim itsmun wala harajun li'annallaha ahallaha lana. Jadi Yahudi di dalam ayat ini disebutkan mereka punya keyakinan boleh mengambil hartanya orang Arab dengan cara yang batil. Mereka punya keyakinan Allah telah menghalalkan kami untuk ngambil hartanya orang Arab. Tidak masalah, boleh, halal harta mereka. Ini keyakinan Yahudi. Makanya mereka nipu terus. Ini keyakinan mereka yang mengatakan Allah laisa 'alaina fil ummiyin. Ummiyin adalah orang-orang Arab yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi halal. Ya sudah, kalau sudah keyakinan begini, ya percuma. Namanya akidah, ideologi mau diapakan. Jadi membantah itu halal bagi mereka. Lalu oleh Allah dibantah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ini adalah suatu kedustaan atas Allah. Mereka mengatakan ini dengan mulut mereka berdusta atas nama Allah dan mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dan mereka alangkah banyaknya berdusta. Terutama di dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, Allah banyak menyebut tentang betapa kedustaan orang-orang Yahudi. Kemudian juga di antara sifat orang Yahudi di dalam Al-Maidah ayat nomor 64. Ini banyak ya. Kita bahas di akhir pengajian. Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Fal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha'." Wala yajidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra. Subhanallah. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Allah itu medit, Allah itu kikir, tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu seperti orang kikir ya. Kan gini kan ibaratnya terbelenggu itu enggak mau ngasih uang. Jadi Allah dituduh pelit, Allah dituduh kikir. Allahu Akbar. Memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang sangat tidak layak. Kemudian kata mereka pula, lalu oleh Allah langsung dibantah. Hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan merekalah yang terbelenggu. Justru merekalah yang kikir. Mereka tidak mau memberikan kebaikan-kebaikan dan mereka pun dilaknat oleh Allah karena ucapan mereka. Di Quran ini banyak ayat yang menyatakan Yahudi dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah dibantah lagi, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu terbentang. Allah memberikan infak kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Allah itu Loman, Allah Maha Loman, Allah Maha Dermawan. Allah Loman. Ya inilah. Istilahnya itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu kodo. Kodonya bukan main. Bukan hanya kepada manusia, kepada Allah pun mereka itu kodonya bukan main. Sampai Allah ditantang. Ini kan nantang Allah namanya kan? Nah kalau sudah Allah aja ditantang, apalagi PBB ya di pemarkasnya. Ya percuma, PBB tidur aja orang Yahudi. Karena itu Yahudi enggak ada kata damai, yang ada untuk Yahudi itu adalah perang Yahudi. Dan ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ini kadang saya mikir ya masalah kejadian di jalur Gaza ini. Seandainya saja ya, Mesir buka jalur Rafah. Muslimin masuk semuanya. Ya. Wah ini berarti kiamat dekat ini tadi. Tidak perang besar dengan Yahudi. Ini mungkin Mesir takut. Jangan kiamat dulu. Mungkin ya. Ini kalau tak buka ini kiamat. Kita langsung masuk semuanya. Yahudi diperangi. Sembunyi di balik apa pohon orpot. Wah ini jangan kiamat dulu. Tak tutup aja. Takut kiamat. Subhanallah luar biasa. Ya. Tragedi kemanusiaan yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu aja. Insyaallah nanti hari Selasa kita mengkaji sirah Nabi atau Zadul Ma'ad dari Ibnul Qayyim. Dan kalau ada sisa waktu kita bahas lagi nanti sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran yang masih banyak. marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami maaf dari-Mu. Engkau maha memaafkan, Engkau suka memaafkan. Maafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami sehat walafiat, selamat sejahtera dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berilah kami dari sisimu rahmat kasih sayangmu. Engkau adalah maha memberikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama dan sehat dalam jasad kami. Ya Allah, tuntunlah kami untuk menuju husnul khatimah. Harapan kami, Ya Allah, kami meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Engkau ringankan sakaratul maut kami, Ya Allah, dan Engkau terima kami dengan penerimaan yang baik. Kami keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya rahmatmu, kasih sayangmu dan ampunan-ampunanmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.